sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا فأنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas doa istiftah bagian yang terakhir. Setelah sebelumnya kita telah membahas 8 redaksi bacaan doa istiftah. Adapun redaksi bacaan doa istiftah yang ke-9 adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta malikul samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Yang artinya, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau pemelihara langit dan bumi serta orang-orang yang berada di dalamnya. Segala puji bagi Engkau, Engkau memiliki kerajaan langit, bumi, dan siapa saja yang berada di dalamnya. Segala puji bagi Engkau, Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi, dan siapa saja yang berada di dalamnya. Engkaulah Al-Haqq, janjimu pasti benar, firmanmu pasti benar, pertemuan denganmu pasti benar, firmanmu pasti benar. Surga itu benar adanya. Neraka itu benar adanya. Para nabi itu membawa kebenaran. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa kebenaran. Hari kiamat itu benar adanya. Ya Allah, kepadamulah aku berserah diri. Kepadamulah aku berfirman. Kepadamulah aku bertawakal. Kepadamulah aku bertaubat, kepadamulah aku mengadu, dan kepadamu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosaku, baik yang telah aku lakukan maupun yang belum aku lakukan, baik apa yang aku sembunyikan maupun yang aku nyatakan. Engkaulah Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Pendengar yang dirahmati Allah, doa istiftah ini sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Namun tetap dianjurkan juga dibaca pada salat wajib dan salat yang lain. Kemudian redaksi bacaan doa istiftah yang ke-10 adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatir as-samawati wal ard 'alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi min al-haqqi bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal gaib dan yang nyata, engkaulah hakim di antara hamba-hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kebenaran dalam apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk menuju jalan yang lurus kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Doa istiftah ini juga sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Namun tetap dianjurkan juga dibaca pada salat wajib dan salat yang lain. Adapun redaksi bacaan doa istiftah yang ke-11 adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Astaghfirullah 10 kali, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali, Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yawmal hisab 10 kali. Masing-masing doa ini dibaca sebanyak 10 kali. Bacaan doa istiftah lainnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dan Al-Baihaqi rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar 3 Dzul Malakuti wal Jabaruti wal Kibriyai wal Azamah, yang artinya Allah Maha Besar dibaca sebanyak 3 kali, yang memiliki kerajaan besar, kekuasaan, kebesaran, dan keagungan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan ke-12 redaksi bacaan doa istiftah yang sahih riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita baca dalam setiap salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Adapun dalam membaca doa istiftah, para ulama kita telah menjelaskan adab-adab yang harus kita lakukan. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan bahwa kita hendaknya memperhatikan adab membaca doa istiftah, yaitu disunnahkan menggabung beberapa doa istiftah dalam sholat yang sendirian, atau juga bagi imam bila diizinkan oleh makmum. Jika makmum tidak mengizinkan, maka jangan membaca doa yang terlalu panjang. Bahkan, sebaiknya membaca yang singkat. Imam An-Nawawi rahimahullah nampaknya mengisyaratkan hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah yang artinya, jika seseorang menjadi imam, hendaknya ia ringankan salatnya. Karena di barisan makmum terdapat anak kecil, orang tua, orang lemah, dan orang sakit. Adapun jika sholat sendirian, barulah sholat sesuai keinginannya. Kemudian jika seorang datang sebagai makmum masbuk, tetap membaca doa istiftah. Kecuali jika sudah akan ruku dan khawatir tidak sempat membaca Al-Fatihah, jika demikian keadaannya, sebaiknya tidak perlu membaca istiftah, namun berusaha menyelesaikan membaca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat. Jika mendapati imam tidak sedang berdiri, misalnya sedang ruku, atau duduk di antara dua sujud, atau sedang sujud, maka makmum langsung mengikuti posisi imam dan membaca sebagaimana yang dibaca imam, tidak perlu membaca doa istiftah ketika itu. Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai anjuran membaca doa istiftah ketika sholat jenazah. Namun, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lebih tepat adalah tidak perlu membacanya. Karena sholat jenazah itu sudah selayaknya ringan. Pendengar yang dirahmati Allah, Perlu kita pahami bahwa membaca doa istiftah itu hukumnya sunnah atau tidak wajib. Jadi, jika seseorang meninggalkannya, tidak perlu sujud sahwi. Dan yang sesuai sunnah, doa istiftah dibaca dengan sir atau lirih. Jika dibaca dengan jahr atau keras, hukumnya makruh, namun tidak membatalkan sholat. Demikianlah pembahasan tentang makna beberapa redaksi dan adab membaca doa istiftah. Semoga pembahasan ini semakin memotivasi kita untuk mengamalkan doa-doa tersebut, sehingga membuat ibadah sholat kita semakin bermakna dan menimbulkan efek yang lebih baik pada diri-diri kita. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حياتك لي عظات فأنت اليوم